Ya. Iya, banyak Pak. Tokoh-tokohnya sudah banyak. Ada Umar Syihab, ada Utsman Syihab, ada Quraisy Syihab, gitu. Ada tadi Jalul Ahmad atau yang berbentuk komunitas sudah Ijabi, sudah Abi, itu adalah komunitas-komunitas Syiah semua Pak. Urusan dia tidak mengatakan bahwa dia Syiah atau bukan Syiah. Memang orang yang kata Imam Asy-Syafi'i, aku tidak melihat manusia yang paling ulung dalam berdusta dari Rafi'i. Ma ra'aitu akdzaban nas. Aku tidak melihat manusia yang paling dahsyat pendustanya dari orang yang disebut Rafidah. Itu Imam Syafi'i yang mengatakan gitu. Jadi kalau dia mengatakan bukan Syiah, ya kalau kata Imam Syafi'i memang biasa berdusta lah kalau orang Syiah. Begitu. Dan ditambah tadi kalau sudah mengatakan bahwa Rasul tidak dijamin masuk surga, itu kan sama dengan Rasul memberitahu Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, terus Rasulnya? Nah, ini perkara yang tidak rasional, tidak dari nakli, tidak dari akli. Itu adalah seperti itu. Tapi kalau bagi mereka namanya berselubung, namanya takiyah, itu memang agamanya. Mereka agama itu agama dusta. Kata mereka nih hadisnya begini. Ini sudah berkali-kali saya sampaikan. Ladina liman la taqiyata lahu. Tidak disebut orang beragama bagi orang yang tidak bertaqiyah. Taqiyah itu pura-pura. Kalau diem di kalangan majlis ahli sunnah, enggak kok aku ahli sunnah gitu. Kalau dia sudah pergi ke habitatnya, ya dia ceritakan siapa ahli sunnah itu. Bunglon seperti itu. Nah, itu sudah bagian dari agamanya begitu. Agamanya itu begitu. Itu adalah yang pertama, Pak. Yang apa tadi kedua? Ya, tentu kalau itu adalah ilmiah, mesti harus dibantah secara ilmiah lagi. Dan itu sebetulnya bukan berarti kaum muslimin tidak bisa. Banyak para penulis, banyak para ulama yang bisalah untuk membantah ya, perkara-perkara seperti itu. Karena kalau tadi Bapak katakan sudah menjadi agama tersendiri, atau iya Pak, sudah jadi agama tersendiri. Saya tidak mau menyampaikan tentang beberapa perkataan, tapi saya sudah khutbahkan di beberapa masjid bahwa mungkin Bapak silakan lihat di blog. Saya punya blog di internet, ada khutbah kafirnya Rafidah karena mengkafirkan sahabat. Begitu. Itu sebetulnya kesimpulan saja dari pernyataan-pernyataan para imam ahli sunnah wal jamaah tentang siapa Rafidah. Kemudian misalnya al-imam al-mu'afi dalam al-jalisus salih al-kafi juga saya sudah khutbahkan bahwa mereka orang Syiah itu adalah orang yang bodoh karena lebih sibuk mencaci maki orang yang sudah jelas masuk surga, sementara dia tidak sibuk dengan dosa yang dia miliki dan seterusnya. Itu juga sudah saya sampaikan. Jadi mereka sudah jelas di absen masuk surga malah sibuk, justru tidak sibuk memperbaiki diri atau mempersiapkan untuk menjelang mati. Jadi intinya adalah mereka sudah jadi agama baru Pak. Bagaimana tidak, Qurannya mood kita sempurna, mood mereka kurang dan lain-lain dan lain-lain. Oleh karena itu cuman dia bercasing Islam, dia bilang muslim muslim muslim muslim, itu bergolongan-golongan. Kalau sudah sampai tertentu bukan lagi golongan Islam, dia sudah keluar dari Islam. Kalau misalnya yang dibahas kemarin di Jawa Timur ada dipublikasikan buku sholat 3 waktu, betul? Zuhur, asar, 1 maghrib, isya, 1 subuh, 1 dalilnya, kalau sekilas para yang sekalian, iya benar. Allah berfirman aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajar. 3 waktu. Dulukis syamsi itu adalah matahari setelah tergelincir. Ghasaqil lail artinya adalah pertengahan malam. Quran al-fajar, fajar shadiq. 3, betul. Tetapi kan Al-Quran itu ditafsirkan, dijelaskan oleh Rasulullah. Malaikat mengajari Rasul tentang awal waktu sholat dan akhir waktu sholat. Itu dalam kisah yang berbeda. Di hari yang pertama datang di awal waktu, di hari yang kedua datang di akhir waktu. Kata para ulama ini menunjukkan bahwa sholat itu masing-masing punya awal, punya akhir. Dan sholat itu pada kisah bagi kita mendengar kisah Al-Isra'u wal-Mi'raju. Betul tidak? Kisah Isra' dan Mi'raj itu ada berapa pak sholat? Kisah Isra' Mi'raj, sholat yang oleh Allah diperintah kepada Rasul ada berapa? 5. Kata Rasulullah SAW, 5, tetapi dia adalah khamsin. Dia ada, tapi dia adalah 50. Karena itu adalah usulan dari Ibrahim alaihissalam. 5, kata Rasul 5. Nah, orang yang tidak mengatakan 5 atau mengatakan hanya 3 berarti dia tidak mengimani hadis Isra, tidak mengimani penjelasan dari Rasul SAW. Zuhur itu Rasul menjelaskannya idza zalatis syamsu, apabila matahari sudah di tengah-tengah persis lalu bergeser gitu. Itu namanya zalat. Kemudian waktu asar itu berarti waktu akhir zuhur, yaitu kata Rasul idza sara dzillu kulli syai'in mislahu, apabila bayang-bayang sesuatu sama tingginya dengan sesuatu. Kalau ini 1 meter, bayang-bayangnya 1 meter itu awal waktu salat asar. Itu kan berarti waktu kedua, betul tidak? Maghrib itu idza ghorobatis syamsu, apabila matahari terbenam itu adalah berarti maghrib. Apabila syafak merah, syafak asyafakul ahmar telah selesai turun atau menjadi gelap, maka menjadi namanya waktu isya. Ghasaqil lail adalah akhir waktunya, yaitu muntasaful lail, yaitu pertengahan malam. Jadi itu kan 4, pagi Quran al-fajr, fajar shadiq, 5 pak. Nah ketika orang mengatakan 3 itu sebetulnya sudah tadi unjuk gigi bahwa syiah itu sudah berani mengatakan bahwa sholatnya 3 waktu. Tapi perselisihan, kalau saja perselisihannya adalah hanya sholat 3 waktu atau 5 waktu, itu kan fikih pak, betul tidak akhirnya? Tapi ketahui bukan urusan fikihnya. Quran yang dia ambil bahwa aqimis sholata lidzikri syamsi ila ghasaqil lail itu, kata mereka menjalankan Quran itu sekarang namanya sementara. Sementara sebelum Imam Mahdi datang. Kalau Imam Mahdi datang, kita tidak ngerjakan lagi Quran ini. Gitu. Itu namanya sama toh. Kira-kira perbedaan fikih atau perbedaan akidah kalau itu. Jadi itu agama, bukan perbedaan fikih. Perbedaan kita dengan urusan mereka dengan wudu, wudunya beda pak, wudunya saja sudah beda, sholatnya sudah beda. Tapi kalau itu adalah pekerjaan fikih mungkin bisa berbeda. Antara kita misalnya menggantungkan tangan begini, itu mazhab Abu Hanifah juga melakukan itu. Tapi urusannya bukan urusan fikih itu, urusannya adalah yang lebih besar, yaitu tadi mengutuki sahabatlah, mengkafirkan sahabatlah, mengatakan Quran kurang, Aisyah terkutuklah, Hafsah terkutuk. Wah ini kan bukan urusan fikih, tapi urusan akidah. Karena itu agama, bukan sekedar sekte. Demikian. Cukup, teman-teman sekalian. Mungkin. Kurang terdengar, Pak, pecah suaranya. Mau mengenali? Ya. Kalau berbicara, ya kalau akhlak sih mereka santun-santun, senyum-senyum. Kalau secara fulus, uangnya banyak pak, ya uangnya banyak. Bahkan ngaji saja diantar jemput pak itu. Bahkan pulang itu kresek hitam pak, dikasih juga. Jadi bukan hanya ngaji, bukan antar jemput, tapi juga dikasih besek itemnya. Tapi urusannya adalah bagaimana kita tahu? Tahunya adalah kalau misalnya dia bicaranya adalah nyerempet-nyerempet, kan pelan-pelan pak itu tidak langsung sahabat Abu Bakar itu terkutuk, tidak, lebih pelan-pelan. Tapi kalau sudah mulai dia mencibirkan ataupun mencela ataupun menohok terhadap para sahabat Rasulullah SAW, berbicara tentang Umar, berbicara tentang Muawiyah, yang maknanya ke arah negatif, yang ke arah tujuannya menurunkan kepercayaan kita kepada mereka, menyebabkan kita tidak simpatik dan kita tidak cinta lagi kepada sahabat. Nah itu sudah hati-hati, berarti Syiah. Itu salah satu contoh. Kalau dari gerakan, mereka pakaian sama seperti kita pak, Betul tidak? Sama. Tetapi kalau kita lihat dari sisi misalnya apa? Salat. Salatnya beda, Pak. Salatnya adalah turun begini, dan kalau salam itu adalah mempak-pakan apa namanya? Tangannya ke paha. Kalau haji dan seterusnya, Bapak bisa di sekarang ini tidak disembunyikan. Mereka mengatakannya bukan misalnya ya Allah atau Allahu Akbar. Mereka mengatakan ya Husain. Ya Husain. Labbaika ya Husain. Nah, apabila sudah begitu, itu sudah contoh bagian daripada penampakan terhadap Syiah itu sendiri. Jadi itu yang mungkin. Atau yang kalau ada organisasi, kita lihat dia adalah bergabung dalam ABI, dalam IJABI. Atau misalnya ada radio, ada percetakan, penerbitan, semuanya terurai, Pak. Itu mungkin ada datanya semuanya tentang siapa tokohnya, siapa, semuanya sudah ada. Cuman masalahnya adalah itu tidak atau belum semua sampai kepada kaum muslimin, sehingga mereka adalah masih siapa sebetulnya. Tapi minimal kalau kita ngobrol, kita sholat, kita apa, dan sholat pun sudah, mereka sudah menampakkan, Pak, sekarang sudah berani menampakkan sholat gaya Syiah. Dan karena itu kita harus mengenali. Mungkin kalau ingin leluasa di internet banyak, tapi kalau mungkin Bapak mungkin sekali-kali ingin saya perlihatkan, ya berarti azannya beda, wudunya beda, sholatnya beda. Nah, seperti itu. Demikian untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya ingin kewaspadaan kita semakin bertambah dan greget kita menjaga ahlus sunnah semakin bertambah, agar tidak lain kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.